Di antara faedah hadis Abi Syuraih apa? Memulai dengan memuji dan menyanjung nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kamu apalagi? Belum apa? Belum tahu, belum tulis, belum dapat. Kamu, itulah. Ayo. Kamu. Nah. Siapa lagi yang bisa, siapa? Yaitu dalam masalah hukum Rasul dan para sahabat sama kecuali apa yang ada dalil yang mengkhususkannya. Terus apa lagi? Taib sudah. Ikbal sama kata kemudian mengkanan. Terus Abu Surai adalah sahabat. Tabiin, tabiin, tabiin ya. Ihsan mengikuti sahabat. Orang yang mengenal ilmu mengikuti para ilmu. Baik. Nah. Siapa lagi? Hukum memerangi di Mekah setelah saya cabut. Hukum memerangi apa? Hukum memerangi Mekah. Perang di Mekah setelah saya cabut. Baik. Terus yang belum, yang belum. Barakallahu fiik. Kemuliaan kota Mekah. Tadi saya sebut. Bisa lagi? Tahu. Kemuliaan utama sahabat-sahabat Shuraih. Yang menyampaikan masalah Rasulullah. Tadi. Keutamaan Nabi Shuraih radhiyallahu ta'ala. Terus. Habis ini? Tadi. Kita masuk lagi beberapa. Faedah berikutnya. Dalam hadis tersebut faedah bagusnya di dalam mengingkari pemerintah yang zalim dengan cara yang lembut dengan tujuan supaya diterima pengingkaran tersebut kepada Amir. Nah, lihat di situ. Siapa? Abu Shuraih mengatakan kepada Amr bin Sa'id, "Idzan li ayyuhal Amir. Izinkan aku wahai Amir, wahai pemerintah." Nah, tujuannya ini adalah ingin mengingkari perbuatannya yang ingin melakukan peperangan atau pembunuhan kepada siapa? Abdullah bin Zubair. Subhanallah. Nah, yaitu bagusnya di dalam mengingkari pemerintah-pemerintah yang zalim dengan cara yang lembut supaya diterimanya pengingkaran atau nasihat tersebut atas pemerintah itu. Kemudian faedah berikutnya, disyariatkan untuk talaqqi ilmu. Apa talaqqi? Apa bisa kita terjemahkan? Talaqqi itu face to face, belajar langsung. Mulazama kalau bahasa Arabnya, yaitu disyariatkan dan perkara yang sunnah untuk talaqqi ilmu kepada ahli ilmu. Lianna laisal ghaibu kasyahidi bil khamar. Karena tidaklah yang tidak hadir seperti orang yang hadir mendengar kabar. Nah, keutamaan talaqqi. Kemudian faedah yang berikutnya. Tempatnya ilmu adalah di hati. Tempatnya ilmu itu adalah di hati. Ah, kalau kita bilang apa? Qalb, ta? Hati. Sebagaimana perkataan beliau, wa'au qalbi. Hatiku ini menampung perkataan Rasulullah SAW. Nah, hatiku ini menampung apa dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada berikutnya, keutamaan menghafal ilmu. Keutamaan menghafal ilmu. Tetap dengan lafaz wa'ahu qalbi, dan hatiku menyimpan perkataan Rasulullah SAW. Wa'ah itu adalah menampung. Hati ini seperti wadah yang menampung. Wa'ahu, wa'ahu itu adalah menampung hati. Hatiku menampung perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. menunjukkan bahwasanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dihafal oleh Abu Surayh. Dihafal oleh Abu Surayh. Ini suatu keutamaan. Dan dikuatkan dengan hadis yang kita tahu bersama yang sering kita mendengar. Nadhallahu umrat sami'a maqalati fa'ah. Allah akan mencerahkan wajah seseorang, kepribadian seseorang yang mendengar perkataanku kemudian dia menghafalnya, menentukan dalam hatinya. Fawa'aha wa hafidhaha, dia menampungnya kemudian dia menghafalnya. Waballawa kama sami'aha, kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia mendengarnya. Keutamaan menghafal hadis Nabi SAW secara khusus, secara umum adalah agama atau ilmu syariat. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, keutamaan menyampaikan ilmu. Sudah, belum? Belum kan? Keutamaan menyampaikan ilmu syariat. Dan sebesar-besarnya keutamaan adalah ini. Bahkan sebagian ahli mengatakan semulia-mulianya profesi adalah itu, menyampaikan ilmu. Kita sudah buat juga khutbah Jumat masalah ini. Sisa juga belum bisa. Yaitu semulia-mulianya profesi adalah profesi menyampaikan ilmu syariah. Para ulama mendalilkan dengan ayat Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wala tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'ah idfa' billati ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun kana waliyyan hamim wa la yulqaha illa alladhina sabaru wa la yulqaha illa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ahsanu qawlan?" Siapakah yang paling bagus perkataannya dari orang-orang yang mengajak kepada Allah? Yang hadis ini menunjukkan bahwasanya "Man ahsanu qawlan?" Siapakah yang paling bagus perkataan? Sini ahli seperti Imam Al-Hasan Al-Basri dan seterusnya. Baik. Dan ada dari yang lain bisa dilihat di sana. Baik. Itu faedah yang berikutnya, keutamaan menyampaikan ilmu. Kemudian faedah yang berikutnya, melakukan kemaksiatan di negeri Mekah lebih besar hukumannya di sisi Allah di hari yang Allah muliakan, yaitu Asyhurul Haram, dibandingkan di tempat lain, walaupun dosanya sama. Nah, misalnya pembunuhan di Indonesia, membunuh di Indonesia dan membunuh di Mekah. Keduanya membunuh, dosa besar. Menghilangkan nyawa saudaranya, seorang muslim itu haram, kabirah minal kabair, bahkan mendekati kepada kekufuran yang bisa mengulangkan dari keselamatan, mendekati dan tidak sampai. Kecuali kalau dia menghalalkan pembunuhan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab mengatakan sebabul muslim fasukun wa qitalu kufrun. Mencaci memaki seorang muslim adalah perbuatan dipastikan, membunuhnya perbuatan kekufuran. Dua-duanya perbuatan dosa besar. Namun perbuatan dosa besar, perbuatan pembunuhan di negeri Mekah di bulan-bulan haram itu jauh lebih besar hukumannya. Paham deh? Saya jadi, paham ya? Mungkin saya beri contoh dengan lebih paham lah, atau lebih bukan apa, semakin paham. Kita beri contoh. Berzina hukumnya apa? Dosa besar. Berzina itu dosa besar. Namun menzinai istri tetangga itu jauh lebih besar daripada menzinai 10 wanita. Padahal dosa besar sama-sama dosa besar. Tapi menzinai tetangga, tidak pernah tetangga. Istri tetangga itu jauh lebih besar. Di sisi Allah hukumannya jauh lebih berat. Kenapa? Karena begitu dikatakan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, li ayyazdiya rajulun bi asrati niswatin aysara indallahi min ayyazdiya bi halilati jari. Seseorang menzinai 10 wanita lebih ringan di sisi Allah daripada menzinai istri tetangga. Dijelaskan dalam syaratnya, kedua-duanya itu dosa besar. Namun hukuman yang akan diterima dari orang yang menzinai istri tetangga itu jauh lebih berat dibandingkan orang yang menzinai 10 wanita. Kenapa? Karena dia melakukan berlipat-lipat kemaksiatan, sifat khianat, kemudian dusta, kemudian hukum tetangga, hak-hak tetangga. Karena tetangga kepada nilainya dia berbaik sangka kepada tetangganya, apalagi kalau sudah akrab dan selama ini baik. Setelah itu dia menzinai istrinya, maka ini suatu pengkhianatan, dan pengkhianatan itu adalah suatu inna Allah la yuhibbu kulla khawwan kafur. Nah, baik, itu disebutkan dalam hadis dan jelaskan oleh para ulama. Kedua-duanya dosa. Begitu, sama seperti ini. Taib ya. Melakukan kemaksiatan di negeri Mekah di Bulan Haram jauh lebih berat hukumannya. Dan perlu tambahan tadi, jangan dipaham tetangga itu cuma di samping rumah lah. Kita sini semua ibaratkan tetangga. Bahkan sebagian ahli agak meluas. Saat RT 1 dan RT yang lain itu tetangga. Misalnya kita RT ada satu RT, RT 1 tetangganya kedua, maka RT suami RT 1 menzinai istri RT 2. Ya betul lah. Suami apa namanya, laki-laki RT 1 menzinai istri RT 2, itu termasuk dalam hadis tersebut. Karena mereka bertanya. Nah, walaupun doa dari hadis itu adalah termasuk permasalahan seperti itu. Berbahayanya dalam masalah mereka membahas dalam hukum apa namanya, hukum bertetangga. Naam ya. Begitu. Nah, itu nanti dibahas di sana tentang permasalahan tetangga. Baik. Itu yang disampaikan. Seperti cinta mencuri di negeri Mekah. Sekurang-kurangnya mencuri kan dosa besar. Namun mencuri di negeri Mekah di bulan-bulan haram adalah jauh lebih besar. Baik. Ya sama-sama. Kenapa? Ayo. Banyak dari hadis tersebut menyebutkan begitu. Apakah ada perkataan ahli ilmi yang menyatakan secara umum? Allah. Maksudnya selain bulan haram, mencuri negeri haram itu dosanya lebih besar. Itu Allah. Tapi yang disebutkan sini adalah di bulan-bulan haram. Namun kalaupun apa namanya, misalnya bersifat umum, tentunya semua itu adalah dosa, kita berhati-hati dari itu. Nah, apalagi di negeri Saudi diterapkan itu, namanya orang potong tangan, apa namanya, mencuri potong tangannya. Nah, oleh bin Muhammad dicambuk. Kalau kedapatan, karena ya banyak juga yang tidak kedapatan, kan? Nah, semoga Allah menjaga bagi tauhid. Baik. Saya kira itu yang bisa ambil faedah dari ini. Kita lanjutkan berada berikutnya. Qala Syekh rahimahullah. Qala Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Haddathana Abdullah bin Abdul Wahab. Qala haddathana Hammad an Ayyub an Muhammadin an Ibn Abi Bakrah radhiyallahu rahmatullahi alaihim. An Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحبسه وأحسبه قال وعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا لبلغ الشاهد منكم الغائبة وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك على هل بلغت مرتين. Beliau mengatakan rahmatullah alaih, menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ibn Abi Bakrah. Masya Allah, ini perawinya ini kalau kita sebutkan biografi bagus sekali. Tapi tidak, karena waktu. Nah, dari Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, berkata disebutkan kepada Nabi Dukira. Nah, disebutkan Nabi SAW beliau berkata. Yaitu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya harta darah kalian dan harta kalian, berkata Muhammad, Sin Muhammad bin Sirin, ini biografinya Masya Allah. Sekilas lah, satu saya sebutkan biografinya. Adakah beliau ini, siapa yang tahu tentang Muhammad bin Sirin? Di antara biografinya, siapa tahu? Tanya. Ada yang bisa? Yaitu di antara biografinya kan beliau adalah masternya takbir mimpi. Beliau ini Muhammad bin Sina, sehingga ada mempunyai itu kan takwilnya. Antum tahu bagaimana keilmuannya dan masalah mimpi satu. Banyak-banyak dia tidak bisa. Ada datang dua orang lelaki pada beliau tentang mimpi. Satu orang mengatakan, ya Imam, aku bermimpi aku mendengar ada. Nah, aku mendengar azan. Siapa tahu kisah ini? Ada pernah dengar? Kemudian apa takwilnya? Hah? Apa? Meninggal? Apa? Apa? Tidak apa-apa, sebutkan. Supaya saya tidak lanjutkan. Kalau bukan yang haji meninggal. Yaitu bahwasanya kamu akan haji. Apa dalilnya? Jatuh ke apa? Ayo lanjutkan. Mu'adzin bin nasi yaitu ke rijalan. Mu'adzin bin nasi yaitu ke rijalan. Fi an-nas bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin min kulli kulli fajjin amiq. Nah ini karena orang ini saleh. Kemudian berikutnya datang orang berikutnya mengatakan, ya imam, saya bermimpi, saya juga mendengar anak. Apa tadi? Meninggal. Hah? Apa tadi? Yaitu bahwa kamu nanti dipotong tangan. Nah, karena dia bukan orang soleh. Dalilnya apa? Dalam surat Yusuf. Wa adzana muadzinun ayyatuhal ilu innakum lasarikun. Maka beradzan orang yang beradzan, dia mengatakan, wahai kabilah, kalian adalah pencuri. Dan berjalan waktu, orang tersebut keduanya terbukti. Satunya naik haji, satunya dipotong tangannya. Nah, masih ada biografi beliau yang lainnya. Ya Masya Allah, untuk disebutkan. Nah, Muhammad bin Zaid lah. Tapi bukan itu yang kita sebagaimana yang kita sebutkan di awal hal tersebut. Nah, jadi syahid yang menyebutkan biografi itu tujuannya bahwasanya orang itu dari dohirnya bisa kelihatan bagaimanapun dia menyembunyikan dirinya. Nah, sampai-sampai disebutkan itu Muhammad bin Sirin rahmatullahi alaihi tidak tahu perkara gaib. Tidak tahu perkara gaib. Ya, tentunya kita sepakat ya. Tapi kenapa beliau mengatakan ini kamu begini nanti, kamu begini? Karena dari dohir orang tersebut nampak dengan korina-korina kehidupan sehari-harinya, perkataannya, perbuatannya, nah, begitu ya. Subhan, begitu. Dan apa yang nampak dari seseorang pun Allah akan menampakkan dirinya, begitu. Bagaimanapun dia menutupinya. Baik. Berkata Muhammad, aku menyangka beliau mengatakan dan juga kehormatan sesama kalian adalah haram seperti haramnya hari ini, yaitu di Wukuf Arafah di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Ketahuilah maka yang hadir di antara kalian menyampaikan yang tidak hadir. Dan Muhammad mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh benar perkataan beliau. Dan beliau mengatakan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan dua kali? Nah, ya. Ini disebutkan. Bulan-bulan haram apa saja? Nah, jangan main-main mau. Bisa menjawab apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, terus apa lagi terus? Jangan bang. Jadi tapi kan, maaf, belum benar. Kamu bulan-bulan haram apa saja nak? Kamu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kamu bulan-bulan haram berapa saya? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berapa semua? 4. Betul? Betul lah ini. Sepakat. Coba sebutkan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Bulan Hijriah. Dari awal sampai akhir. Jangan dilupa ya. Sekarang kita di bulan apa? Bulan Sya'ban. Sebentar lagi insya Allah. Ramadhan, marhaban ya Ramadhan. Baik. Ini Pak, ini hadis yang kita baca hari ini. Kita faedah yang bisa diambil dari tersebut. Cepat isyarat sekarang ya. Cepat insya Allah, 10 menit lagi. Faedah yang berikutnya, faedah yang bisa diambil tersebut sebagai pelengkap saja dari hadis yang sebelumnya, yaitu sebagaimana apa disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, orang yang hadir di dalam mendengar ilmu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, orang yang hadir di dalam ketika mendengarkan ilmu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Bukhari, bab yuballighi al-ilma asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian faedah yang berikutnya, haram darah sesama kita, harta dan kehormatan. Dalam menjatuhkan darah atau mengambil harta atau merendahkan kehormatan sesama saudara, kecuali yang dibolehkan oleh syariat, ya kan? Nah, tapi asalnya haram, kecuali yang dibolehkan oleh syariat. Nah, sekarang kita merujuk yang dibolehkan syariat. Kalau haram darah sama kaum muslim, menumpahkan walaupun setetes, ya, walaupun setetes. Namun ada yang dibolehkan di sana, menumpahkan darah seorang muslim. Saya bisa menyebutkan murojaah ini, yang belum ditanya. Satu saja. Asalnya haram menumpahkan darah kaum muslim kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Pas. Hah? Apa? Dia telah membunuh. Membunuh dalam bentuk nah sama muslim, ya kisos muslim, ya. Tapi, tambah satu Abu Habib. Tadi sudah membunuh muslim kisos kan? Rajam, ya nah, rajam itu merajam seorang muslim yang sudah menikah berzina. Tayyib, maksudnya kita temui? Itu yang termasuk kan? Atau mungkin yang lain? Abu Sumayyah, saya tanya. Saya tambah lagi. Ayo, bebas. Saya meminta Abu Dhar. Mencuri? Lah mas, tapi maksud yang kita maksudkan di sini itu adalah membunuh. Kalau dimasukkan semua sekedar mengeluarkan darah dalam hati ini, wah bukan banyak kalau itu. Tapi di sini yang maksudnya membunuh, yang menghabiskan nyawa seorang muslim. Nah, tapi bisa itu? Sebelum saya pindah ke pas, berapa ya? Itu yang mungkin anda maksudkan itu pemberontak. Kaum muslimin. Yaitu antara kaum ini yang farikul jamaah. Siapa lagi? Orang yang murtad. Nah, itu tadi dalilnya. Antara kaum ini yang farikul jamaah. Jadi yang dibolehkan. Siapa bisa sebutkan dalilnya sekarang dalilnya? Saya pingin dengan bahasa Arabnya. Siapakah yang bisa? Ini di Arba'in Nawawi. So, sampai ke mana? Sampai di mana di Arba'in Nawawi? Buat kedua. Orang sudah ke langit deh. Maksudnya sudah di orang itu sudah sampai di langit, ini baru masih tangga kedua. Apakah? Tidak bukan kata ini hafalan anak-anak Arba'in Nawawi. Tidak berlanjut? Iya, tidak berlanjut nih. Digalang lagi kan? Lukman sama dengan antum dia. Karena itu murojaah lah itu. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa mi? La yahillu sebab tu. La yahillu damurin. La illa bi illa bi ihda. Nah, terus الطيب الزاني الطيب الطيب الزاني النفس بالنفس النفس بالنفس التارك لدينه أبو فارك للجماعة نعم رواه نعم هذه الدلية حرطة asalnya haram kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Saya mau ini apa saya dikecualikan yang mau ditanya apa bisa saya wakil mujahid ayo disemai apa asalnya harta seorang kaum muslim haram kecuali yang dikecualikan oleh syariat apa saja? Tahir. Nah, ada saudara. Saudara. Bayar zakat wajib, ya jelas. Mungkin anda maksudkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat, mengambil harta mereka dengan paksa. Enak. Itu boleh. Terus, apa lagi? Siapa lagi? Ada yang bisa? Kerelaan. Perdagangan. Ini yang dibolehkan ngambil harta orang. Istri terhadap suami. Aywa. Ya, seorang istri mengambil harta suaminya yang mana suaminya itu masih ke. Naam. Apakah kalau orang tolak bilang sama masih ke juga? Nah, dia tidak mau kasih tidak pokoknya. Tersop suami. Iya, apa orang rahab bilang? Pokoknya itu, enggak boleh. Itu. Nah, ya. Apa lagi? Orang tua terhadap anaknya. Orang tua terhadap anaknya bagaimana maksudnya? Ya, orang tua diambil harta anaknya. Ayo. Antara ya, bahwasanya orang tua. Nah, antara malu kalian, kamu dan hartamu adalah untuk ibu. Nah, masya Allah. Ini namanya mudzakarah begini. Saling mengingatkan. Taib, ha? Ini kan sama kaum muslim. Amwal itu kan walimah kan harta orang kafir. Wah itu jelas salah. Kalau perang tak? Oh ya, nam. Jangankan hartanya, wanitanya pun haram. Iya tak? Bukan lagi hartanya Bu, wanitanya gratis. Iya, wah betul ini. Saya tapi perang dulu. Nah, perang dulu bagaimana aku bilang? Tak? Di apa di ihat? Tak? Ah, baik. Ada lagi? Ada yang bisa? Kita mulai aja ini. Hah? Tadi sudah disebutkan. Kalau apa tadi? Tidak membersakat. Kemudian harta seorang suami, istri mengambil harta suaminya. Kemudian berikutnya orang tua. Terus tayo. Ada bisa? Disebutkan juga ahli ilmi dalam perkara ini yaitu pemerintah mengambil harta rakyatnya kita berikan kalau dia pemerintah mendahului. Nah, dia memaksa kasihkan. Nah, begitu ya yang disebutkan ahli. Itu termasuk pajak. Masuk pajak semua. Kalau dia memaksa, kalau yang penting kalau syaratnya pemerintah itu dia mensyaratkan atau memaksa ya kasihkan. Memang dalam hadis Rasulullah SAW wa in daraba dahra walaupun dia memukul punggung wa akhadha malak dan mengambil harta. Nah, itu disuruh tetap taat dan patuh. Asalnya haram. Ya tak? Tapi karena dia memaksa memaksa ya, daripada kita memberikan itu bukan karena dianya tapi karena perintah dari syariat. Paham ya? ayat disebutkan. Ada yang bisa tambah? Tajuk bisa jadi sambil nanya. Kemudian, nah, harga diri. Asalnya harga diri adalah haram untuk dengan apa yang menjatuhkan atau menghina. Kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Apa saja? Tahdir yang benar. Iya, jangan tahdir. Tahdir yang benar. Karena kalau tahdir semua orang bisa tahdir di dalam ini. Pokoknya, air yang benar. Karena mentahdir sekarang, mentahdir sekarang tidak mungkin. Tidak pikir pandang bulu, pandang apa. Pokoknya. Apa lagi? Bantuan atau menasihatinya. Nah, terkhusus kepada yang mampu dalam badannya sultan atau yang memiliki kemampuan untuk menolong dia dalam perkara dia di dolim. Baik, apa lagi? Minta fatwa. Nah, seorang yang minta fatwa pada orang yang berilmu, yang terpaksa dia harus menceritakan kisah yang sedang dialami, entah dia sendiri atau berkaitan dengan dia dan orang lain. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya seorang wanita yang berkeluh kesah kepada Rasul tentang suaminya. Dalam surat apa itu bisa? Aynah. Menjadilah. Menjadilah. Taib. Apa lagi? Bernadar. Bernadar apa nadar? Bernadar. Nah. Dari mana sih? Oh, menceritakan tentang yang mulai nadar. Misalnya si Ah, mau nonton si Nah, si Ah mencari kamar tentang ini. Nah, atau si mau dinonton sama si Ah, dia mencari tentang ini. Yang baik ataupun jeleknya, ya, nah. Terus apa lagi? Aina, menjelaskan perkara di pengadilan. Baik, apa lagi? Menjelaskan berat hari, nah. Nah, itu menyebutkan orang yang taib, orang yang nah. Terus? Nah, termasuk itu tadi, tahdir yang benar. Tapi apa lagi? Ada yang bisa? Sudah sebutkan tadi tentang istri yang terhadap suaminya sudah tadi? Nah, itu ya, tadi yang benar. Saya kira itu mungkin insyaAllah yang sebutkan. Jadi ini perlu dipahami ya. So, kalau ketika antum menyampaikan hal seperti begini, ketika antum melihat keadaan orang-orang yang disampaikan paham, tidak perlu untuk merincikan. Tapi kalau disampaikan pada orang-orang yang tidak paham, sehingga mereka memutlakan hadis tersebut, maka itu untuk merincinya. Karena banyak hadis ini dipakai, namun tidak memahami dengan sebenarnya. Nah, khususnya dalam masalah harta, ya kan? Dia mau stop belum diambil saja. Nah, ini penting dipahami. Nah. Saya kira sampai sini nanti kita lanjutkan pada poin berikutnya. Tapi hadis seperti ini dihafal. Apa ada yang sudah kita pelajari dihafal? Kalau mampu ya, dan yang tidak mampu paham. Nah, pada saat itu insyaallah kita sampai sini. Insyaallah kalau muswab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.